ada gadis yang jadi pikiranku, hanya kau seorang, wahai sayangku. Belum ada pria yang dapat merebut hatiku kecuali engkau, hai kekasihku sayang. Suami istri yang bahagia. Setiap saat aku pun berdoa kepada Tuhan yang maha tahu keinginan dua hati makhluknya yang kini sedang berpadu. Tuhan mengabulkan.